Yang slow-slow bareng bersama Ki Ageng Slamet setuju. Matur sepadun. Artis ciliknya Jawa Timur. Ini juga masih keluarga besar dari teman-teman New Palapa. Ananda tercinta dari serulingnya New Palapa ya. Ini anak kesayangan dari Mas Santoso. Ada SNP Indonesia. Juga ada Kompa Community. Nadine Santoso New Palapa. Selamat sore semuanya. Sungguh tega orang tua sampai Kasete Mbak Rita Sugiarto ya. Ini anak kesayangan dari salah satu tukang serulingnya New Palapa. Iya. Nadine, iya, sukses ya nak ya. Iya. Matur sembahun, luar biasa.